Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyatuhal akhawatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtha'iz Zawjat, di antara kesalahan yang dilakukan oleh para istri, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad Habibullah Ta'ala. Dan kita pada kesempatan ini sampai pada perkara yang keempat di halaman ke-12. Di antara kesalahan para istri, kasratu tasakhuti wa qillatul hamdi, banyak marah, banyak mengeluh, dan sedikit memuji. Fa minaz zaujat man hiya katsiratu tasakhuti, sebagian istri ada yang dia sering marah. Qalilatul hamdi wa syukri, sedikit memuji dan bersyukur. Faqidatun li khuluqil qana'ah, kehilangan akhlak qana'ah, tidak memiliki akhlak qanaah, merasa cukup. Ghairu radiyatin bima atahu Allah min khairin, dan tidak ridha dengan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Fa idza su'ilat an haliha ma'a zawjiha, sehingga ketika dia ditanya tentang keadaannya bersama suaminya, abdat as-sukhta, dia akan menampakkan kemarahan. Wa'at haratil asa wallau'ah, akan menunjukkan kesedihan dan penderitaan. Wabada'at bi'aqdil muqaranat, dan dia pun mulai menghitung al-muqaranat, perbedaan-perbedaan, membanding-bandingkan baina haliha, antara keadaan dirinya, wa hali ghairiha minaz zaujat, dengan para istri yang lainnya. Allai yuhsinu ilaihinna azwajuhunna, yang para suami mereka berbuat baik kepada mereka. Ya, banding-bandingkan. Wa idza qaddama laha zaujuha malan, kalau suaminya memberinya harta, memberi uang, sa'ra'at ila idhari sukhti, dia pun segera menampakkan kemarahan, kejengkelan. Wa nadad bil hadzi, menganggap dia ini kurang beruntung, sedikit keberuntungannya. Li'annaha tarahu qalilan, karena dia melihat apa yang diberikan suaminya itu sedikit, muqaranatan bima yuqaddimu au bima yuqaddamu linadhiratiha. Kenapa? Dia bandingkan dengan apa yang diberikan kepada ya teman-temannya. Temanku dapat sekian, ya si fulana istrinya si fulan dapat sekian, sebulan ya sekian belanjanya, setiap hari uang jajannya sekian. Aku cuma sekian. Wa idza ja'aha bihadiyatin ihtaqaratil hadiyata. Kalau suaminya datang memberi hadiah, dia merendahkan hadiah tersebut. Ya. Apa ini ya? Cuma gini saja, murahan. Ya. Aku bisa beli sendiri dan misalnya. Wa qabalat habil ka'abah. Dia menyambut hadiah suaminya itu dengan al-ka'abah. Dengan kekecewaan besar. Fatudkhilu ala nafsiha wa ala zawjiha al-hamma wal-ghamma badal al-farahi was-surur. Sehingga dia memasukkan ke dalam hatinya dan kepada diri suaminya itu al-hamma wal-ghamma, kegalauan dan letihan, sebagai ganti dari kegembiraan dan ya kesenangan. Bihujjatin, alasannya anna fulanata fulanatan minan nasi. Oh si fulan, si fulana ya, temannya atau tetangganya atau kerabatnya. Ya'tiha zawjuha bihadaya anfasa. Suaminya memberinya hadiah-hadiah yang lebih mahal mimma ja'a bi zaujuha dibandingkan yang diberikan oleh suaminya. Wa idza ata bimata'in aw asafin. Jika suaminya memberinya memberi barang ataupun perkakas, dibelikan mesin cuci atau kulkas atau sofa atau spring bed misalnya. Ya tamanna katsirun minan nasi an yakuna lahum mislahu. Yang mana apa yang diberikan suaminya itu banyak orang lain yang berangan-angan untuk bisa memilih. Enggak semua orang diberi suami macam itu. Walaupun demikian, qabalathu bi fadhadhah warasah mungkin. Dia menghadapinya, menyambut pemberian suaminya itu dengan kejengkelan, ya, gondok, ya, kecewa, enggak puas. Wa bada'at tudhiru ma fi min al-uyub. Lalu dia pun mulai menyebutkan kekurangannya. Oh, ini kulkasnya repot ini. Apa airnya keluar atau macam-macam ini. Sofanya mudah rusak ini. Ini macam-macam kekurangannya. Ini kurang itu. Mesin cucinya harus dua tabung, enggak praktis, ini harus mindahin ya bajunya. Ada yang lain tuh, ada yang enggak punya mesin cuci, tak nyuci pakai tangan. Belum sanggup untuk membeli mesin cuci. Wa ba'dhuhunna yuhsinu ilaiha zawju ghayatal ihsan. Sebagian istri ada yang suaminya sudah melakukan yang terbaik untuk istrinya, sudah maksimal ya, menyenangkan istrinya. Fa idza hasalat minhu zallah, tapi kalau muncul dari suaminya zallah, ketergelinciran, au hafwah atau kesalahan yang enggak disengaja, au ghadibat alai ghadabah, atau dia marah kepada suaminya, nasiyat kullama qaddama laha min ihsanin, maka sang istri melupakan semua kebaikan yang diberikan suaminya kepadanya. Wa tanakkarat lima salafa lahu min jamilin, yang mengingkari kebaikan suaminya yang terdahulu. Wa hakada ta'isu fi nakidin wa dhiqin, demikianlah istri yang semacam ini dia hidup dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dan dalam dhiq, dalam kesempitan dadanya. Walau ruziqat hafdhan minal qana'ah, seandainya dia diberikan sedikit saja sifat qana'ah, merasa cukup dengan karunia Allah, bersyukur, menganggap besar nikmat Allah, la asyraqat alaiha syumusu sa'adah, ini saya matahari kebahagiaan akan menyinarinya. Wa mislu hadil mar'ati, istri yang semacam ini, yushiku antuslaba minhan ni'amu, maka tidak lama lagi nikmat-nikmat itu akan dicabut darinya. Fataqra'u ba'da dzalika sinan nadam, sehingga setelah itu dia hanya apa, menyesal. Wa ta'addu anamilaha, dia hanya akan menggigit ya jari-jarinya sebagai bentuk penyesalan, ungkapan penyesalan. Wa tuqallibu kafaiha, dan dia akan membolak-balikkan tangannya sebagai ungkapan penyesalan yang dalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha ala ma zahaba min ni'amiha, ia menyesal karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu hilang, lenyap karena tidak mensyukurinya. Inna sa'adatal haqqata innama hiya birridha wal qana'ah, sesungguhnya kebahagiaan yang sebenarnya itu hanyalah didapatkan dengan ridha dan qana'ah. Wa innaka satal amwali wa tamattu' bil umuril mahsusati dhahirati, dan sungguh banyaknya harta, banyaknya uang, dan tamattu' bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sifatnya materi, perkara-perkara ya lahiriah, la yadullu ala sa'adah, itu tidaklah menunjukkan kebahagiaan. Kalau ukuran kebahagiaan itu dinilai dengan harta, tentu orang-orang kafir yang banyaknya harta, lebih banyak hartanya, mereka yang paling bahagia. Tapi kan faktanya tidak demikian. Allah sendiri menjelaskan tentang orang-orang kafir, fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum, janganlah engkau kagum dengan harta yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, harta dan anak-anak yang mereka dapatkan. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya, karena sungguhnya Allah hanyalah ingin menyiksa mereka di kehidupan dunia ini dengan harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka. Jadi orang-orang kafir itu sebanyak apapun harta mereka, itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi mereka, justru membawa siksaan, membawa penderitaan. Demikian juga yang namanya harta itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni u'tir rajula, sungguh aku memberikan harta kepada seseorang, wa ghairuhu ahabbu ilayya, padahal selain dia yang tidak aku beri itu lebih aku cintai. Lebih apa? Aku cintai. Inni u'ti rajula, orang yang aku beri itu, aku memberi ya, seseorang. Kenapa? Lima fi qulub qalbihi minal jaza. Karena orang ini suka berkeluh kesah, tidak sabar. Tidak bersyukur kepada Allah. Sementara yang lainnya yang tidak aku beri, wa akilu aqwaman ila fi qulubihim ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khair. Sementara yang lainnya aku serahkan kepada Allah karena Allah meletakkan kebaikan dalam hati mereka. Karena apa? Ya, orang yang bersyukur, orang yang sabar, yakin bahwa harta itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah, bukan berarti yang sedikit hartanya itu rendah atau hina di sisi Allah. Kalau kata penulis rahimahullah, fa madza yanfa'u zaujata an tatalaqqa min zawjiha al-huli wanafa'is, apa manfaatnya bagi istri dia mendapatkan dari suaminya perhiasan, wanafa'is, barang-barang berharga, wal amwala ta'ilah, harta yang banyak, idza hiya lam tajidil mahabbah, kalau istrinya tidak mendapatkan apa, cinta, wal hanan, tidak mendapatkan kasih sayang, warahmah dan rahmat, wal muamalah al hasanah, dan muamalah yang baik. Wa madza satajni min jira'i tasakhutiha illa iskhata rabbiha, apa yang akan dia panen dari kedongkolan dia, kurangnya bersyukur dia, kecuali apa, membuat murka Rabbnya. Wa kharaba baitiha, dan kehancuran rumah tangganya. Wa takdhira Aisyah zaujiha, dan akan mengotori kehidupan suaminya. Suaminya enggak akan bahagia. Ya. Melihat istri yang selalu kurang, enggak pernah bersyukur. Ya. Suami sudah bekerja keras, tapi seakan-akan usaha dia enggak dihargai. Menuntut lebih, ya, padahal rezeki itu Allah yang menetapkan. Namanya rezeki itu tidak akan bisa didapatkan dengan hirsu haris, ambisi, ketamakan, tidak akan bisa didapatkan. Karena rezeki itu sudah ditetapkan. Yang terjela itu sifat malas. Tapi kalau seorang sudah bekerja selayaknya, dia tidak bermalas-malasan, maka hasil itu Allah yang menetapkan. Sehingga tidak sepantasnya seorang istri menuntut lebih di luar kemampuan suaminya. Apalagi Allah SWT memerintahkan kepada seorang hamba itu untuk membelanjakan harta sesuai dengan kemampuannya. Liyungfiqdu sa'ati min sa'atih. Orang yang memiliki kelapangan, hendaklah dia membelanjakan sesuai dengan kelapangan dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, tetapi seorang hamba yang disempitkan rezekinya, Allah yang menyempitkan. Fal yunfiq mimma atahu Allah, maka hendaklah dia membelanjakan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya seorang hamba itu hanya diwajibkan berusaha, namun hasilnya bukan di tangan dia. Sehingga seorang yang sudah berusaha tidak dicela kalau dia mendapatkan hasil yang sedikit, karena memang itu Allah yang memberinya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi ma'isyah mereka di kehidupan dunia ini, penghasilan mereka di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Kami yang meninggikan, melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah yang menjadikan si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan bercukupan, si fulan kekurangan. Allah. Sehingga wajib seorang hamba itu sabar dan bersyukur menghadapi itu semua. Fawajibun alal mar'ah. Lalu Allah mengatakan apa? La yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuan, yang mana kemampuan itu Allah yang memberikan. Walaupun demikian, Allah juga memberikan kabar gembira. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan bagi orang-orang yang sabar dan yakin. Penderitaan itu tidak selamanya. Akan ada jalan keluar bagi orang-orang yang sabar dan yakin. Fawajibun alal mar'ah, maka wajib atas seorang istri al-aqilah yang berakal, yang dewasa, an tatajannabata sakhut, untuk menjauhi sifat apa, marah-marah, jengkel, menggerutu. Wajadirun biha, sepantasnya lah baginya antakuna kathirata syukri, sepantasnya dia menjadi seorang istri yang banyak bersyukur. Fa'idha su'ilat an baitiha wa zawjiha, kalau dia ditanya tentang rumah tangganya dan keadaan suaminya, wahaliha dan keadaan dirinya, asnat ala rabbiha, dia memuji rabbnya. Wa tadzakkarat ni'amahu, dia pun menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Ya. Dia sebutkan nikmat-nikmatnya yang banyak. Wa radiyat qismatahu, dia pun ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang Jawa itu apa? Nrimo ing pandum, menerima apa yang dibagikan oleh Allah. Fal qanaatu kanzul ghina. Jadi sifat qanaah itu merupakan barang simpanan dari al-ghina, kekayaan. Wa syukru qaidun ni'am. Syukur itu merupakan pengikat kenikmatan al-maujudah yang ada. Wa saydun ni'amil maf'udah, dan akan bisa memancing, menarik kenikmatan-kenikmatan yang belum didapatkan. Kalau seorang hamba itu bersyukur, yang ada akan Allah jaga dan akan Allah tambah. Fa idza lazimal insanu syukra tarat ni'amuhu wa qarrat. Kalau seorang hamba menetapi syukur, syukur dengan makna yang sebenarnya, bukanlah syukur semata-mata memuji Allah, tetapi lebih dari itu, setelah dia mengakui bahwa semua nikmat itu karunia Allah, bukan karena kepandaian dia, bukan karena kepandaian suaminya, kemudian dia memuji Allah, dia menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah dan tidak menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya. I'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Namanya syukur itu dengan amalan, bukan sekedar ucapan. Amal soleh. Demikian juga Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Namanya syukur itu dengan ketakwaan. Kalau seorang senantiasa bersyukur, maka kenikmatan itu akan semakin kokoh. Famatalam taro halak halaka fi mazidin fastaghfali syukra. Maka kapan saja kau melihat keadaanmu tidak bertambah, ya cuma seperti itu-itu saja, maka hadapilah dengan syukur. Kaifa waqad qala rabbuna azza wa jalla, bagaimana tidak sementara Allah telah berfirman, wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, memberitahukan bahwa jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian tidak mensyukuri, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Surat Ibrahim di ayat yang ke-7. Ini salah ketik ya, ada tertulis 27. Jadi seorang hamba yang muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah, perhatian terbesar yang dia pikirkan itu bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah. Karena kalau dia diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa bersyukur, tambahan kenikmatan itu sesuatu yang pasti. Sebagaimana panas itu pasti menyertai api. Kalau ada api pasti ada panas. Ada syukur pasti ada tambahan kenikmatan. Karena Allah tidak pernah menyelisih janji. Sebaliknya ketika kita tidak mensyukuri, Allah akan cabut nikmat itu, atau Allah akan kurang nikmat itu yang ada. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubahnya. Jadi munculnya penderitaan, dicabutnya nikmat setelah Allah berikan, itu di antara sebabnya karena tidak bersyukur. Ya. Tidak bersyukur bisa jadi dengan menggunakan nikmat itu untuk maksiat, tidak menggunakannya untuk ketaatan, atau menganggap nikmat itu sedikit. Termasuk bentuk ya kurang bersyukur, meremehkan, merendahkan nikmat itu. merasa kurang. Sehingga itu menjadi sebab dicabutnya kenikmatan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga memberikan nasihat kepada kita agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan cara yang mujarrab, yang terbukti manjur. Apa itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. "Fa innahu ajzaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena itu lebih pantas untuk membuat kalian tidak meremehkan, tidak menganggap kecil nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita dalam perkara dunia selalu melihat ke atas, kita enggak akan bersyukur. Tapi kalau kita selalu melihatnya ke bawah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu pasti akan membuat kita bersyukur. Ya. Itu tadi contohnya. Ya. Suaminya sudah membelikan mesin cuci, kurang. Ini mesinnya, cucinya 2 tabung, harusnya 1 tabung. Lihatlah, tetanggamu mesinnya rusak-rusak, mesin second, bukan baru. Si fulanah enggak punya mesin cuci, nyucinya pakai tangan. Yang lain si fulanah tangannya ya buntu, enggak punya tangan. Enggak bisa nyuci. Terus seperti itu. Agar kita bersyukur, kalau petunjuk Rasulullah SAW ini dilaksanakan, kita menganggap besar nikmat Allah, ya, maka itu sebagai sebab, salah satu sebab Allah akan menambah. Karena mensyukuri, dianggap nikmat Allah itu besar, tidak dianggap kecil. Kalau kata beliau, "Bal yahsunu fi zaujah," bahkan ya, sepantasnya lah bagi seorang istri antaskuro rabbaha, untuk bersyukur kepada Rabbnya. "Iza nazala biha ma takrahu," apabila menimpa dirinya hal yang tidak dia sukai. "Syukron lillahi ala ma qaddarah," sebagai bentuk syukur kepada Allah atas apa yang dia takdirkan. "Wa kadman lil ghaid," sebagai bentuk menahan kemarahan. "Wasitron lisyakwa," menutupi sikap apa, mengadu, berkeluh kesah. "Wariayatan lil adab," dan untuk menjaga adab. "Tsumma inna syukwa lin nasi la tujdi naf'an," kemudian ketahuilah sungguhnya berkeluh kesah kepada orang lain itu tidak ada gunanya. "Wala tudfilahu ah fil ghalib," dan seringnya itu enggak akan bisa menghilangkan musibah, enggak akan bisa memadamkan penderitaan atau kesedihan. "Walihada ro'a ba'du salaf rajulan," oleh karena inilah salah seorang salaf ada yang melihat seseorang, "Yasku ila rajulin faqatahu," orang tersebut mengadukan penderitaannya kepada orang lain. "Wa daruratahu," mengeluhkan apa, keadaan darurat dia. "Aku sangat butuh ini, sangat penderitaan dia." "Faqala," maka ya orang tersebut yang melihat orang yang mengeluh tadi, yang mengadu kepada orang lain tadi, menasihati, "Ya hada," wahai fulan, "wallahi demi Allah, ma zitta ala an syakauta man yarhamuka ila man la yarhamu. Ya. Enggak ada gunanya. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan itu hanya sebatas engkau mengadukan zat yang menyayangimu kepada yang tidak menyayangimu. Kalau kamu berkeluh kesah, kamu menderita, cerita ke orang lain, aku susah begini begitu, itu hakikatnya seakan-akan kamu itu mengeluh kepada makhluk yang tidak menyayangimu, ataupun kalaupun dia menyayangimu dia enggak mampu menolongmu atau enggak mau menolongmu, yang kau adukan itu Allah. Ya aku kondisi ekonomiku begini-begini, enggak berubah-ubah, tambah susah dan seterusnya. Kamu mengeluh kepada manusia, enggak ada gunanya. Wa iza aradka baliyah, kata seorang penyair, kalau engkau ditimpa sebuah musibah, fasbirlaha sabrul karim, maka bersabarlah menghadapinya dengan kesabaran orang yang mulia. Fa innahu bika a'lam, karena sungguhnya Allah itu lebih mengetahui keadaanmu. Apa yang menimpamu itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah paling mengetahui keadaan hamba-hambanya. Tidak ada yang lebih mengetahui keadaan hamba-hambanya dibandingkan Allah. Ala ya'lamu man khalaq, apakah zat yang menciptakan hamba-hambanya tidak mengetahui keadaan mereka? Wa idza syakauta ila ibni adama, tapi kalau engkau mengeluh, engkau curhat kepada anak Adam, kepada saudaramu, kepada sama manusia, innama tazkur rahima ila alladzi la yarham, hakikatnya kamu itu hanya mengadukan, mengeluhkan ar-rahim, zat yang maha penyayang, kepada manusia yang tidak menyayangi. Wa in kana hunaka min hajatin libasi syakwa, namun kalau di sana memang ada keperluan untuk menyampaikan keluhan, liman yu'inu, liman ya'nihul amr, kepada pihak-pihak yang ada kepentingan, ada kepentingan bisa menolong. Ya. Atau bisa memberikan saran, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan, talaban lin nasihah au nahwi zalik, dalam rangka mengharapkan nasihat atau yang lainnya, fala ba'sa, tidak masalah. Wa illa, kalau tidak, semata-mata curhat untuk melampiaskan kekecewaan atau kesedihan supaya tidak dipendam sendiri dan semisalnya, ya. Maka kata beliau, wa ila, kalau tidak demikian, falimada nuzirul intibah alladzina la ya'nihim amruna atau amruna, untuk apa kita harus mengingatkan, memberitahu orang-orang yang enggak ngurusi kita? Wala nangtadziru minhum ayya fa'idatin lana, kepada orang-orang yang kita tidak akan bisa mengharapkan, menunggu manfaat apapun untuk kita. Fanafdhah anfusana, yang ujung-ujungnya maksimal kita hanya apa? Membuka aib diri kita. Wa nahtiku astorana, kita merobek tabir yang menutupi keadaan kita. Wa nubayyin, wa nubayyina an dhafina wa khairina, kita hanya menjelaskan kelemahan kita, wa khairina, dan keadaan buruk kita. Fisabili al-husul ala syafaqah, demi mendapatkan apa? Belas kasihan aw atof laisa lahu min natijah, ataupun simpati dari atau empati dari orang yang tidak akan memberikan apapun, siwa izdiyat al-hasrah, Selain apa? Semakin bertambahnya kekecewaan, watafakumil musibah, dan semakin memuncaknya musibah. Semakin apa? Memuncaknya musibah. Wallahu alam bisawab, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita dengarkan bersama pada kesempatan kali ini karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan mendatang. Wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat Allah yang tidak terhitung, dan sabar dengan ujian dari Allah agar kita mendapatkan tambahan nikmatan dengan syukur kita, dan kita dengan kesabaran kita diberikan oleh Allah janjinya babasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu mereka akan mendapatkan solawat dari Rabb mereka, mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.